بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتفلا رحمني ورحمك الله. كita lanjutkan bacaan kita, baca kitab Sulamul Munajah Syarh Safinati Sholah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita baca qala al-musannifu rahimahu taala asani al-qauliyatu wa ya khamsatu wa ya khamsatun. Rukun qauliyah ada lima: takbiratul ihram, awal shalah, kemudian yang kedua qiraatul fatihah fi kulli raka'atin, yang ketiga wa qiraat tasyahud, yang keempat shalatu ala nabi shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima salam wa salamu akhir salat, itu salam di akhir salat. Qala al-musannif rahimahutaala salah satuha fil qadati al-akhirah. Ya, salah satuha itu jadi ada tiga. Ya, maksudnya yang terakhir ya. Jadi yaitu qiraatut tasyahud, kemudian as-salatu ala nabi, yang ketiga assalamu akhirah sholah. Ini salah satu fil qa'dati al-akhirah, di duduk yang terakhir. Wa syartu hadhi al-khamsati, maka syarat rukun qauliyah yang jumlahnya lima, jadi rukun qauliyah jumlahnya lima. Syaratnya adalah an yusmi'a nafsahu, dia perdengarkan pada dirinya sendiri, idzalam yakun asoma, jika dia tidak tuli, jika tidak tuli, wala mani'u atau mani'a ya, wala mani'u rihin, tidak ada penghalang berupa angin atau lawat, suara bising, suara bising, wanah wima, dan semisal keduanya. Ada angin, bising, dan semisalnya yang mengganggu pendengaran. Waila, jika tidak demikian, maka rofa'a, dia angkat suaranya, bihaisu, di mana? Lauzala as-somamu wal mani, jika tidak ada somam, jadi apa, keadaan tuli, wal mani, dan tidak penghalang, lasami'a, misalnya akan terdengar dengan apa atau ketika dia mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya selevel tersebut. Wa alla yanqusa syai'an min tasdidatiha, dan tidak boleh mengurangi sesuatu atau sedikit pun dari tasdid yang ada. Kita lihat dulu penjelasannya. Salah satu yaitu hadhi asalah satu al-akhir al-akhirah bil qada al-akhirah. Tiga yang terakhir tadi kan rukun qauliyah ada lima. Yang tiga terakhir itu membaca tasyahud, kemudian sholat pada Nabi SAW dan salam, itu dilakukan di duduk yang terakhir. Kemudian syarat rukun qauliyah yang jumlahnya ini adalah diperdengarkan, dia dengar perdengarkan pada dirinya sendiri jami'a hurufiha, semua huruf-hurufnya, huruf-huruf dari rukun qauliyah. Jadi kalau takbiratul ihram itu harus terdengar semuanya dari hamzah sampai ra, ya kan? Baca Fatihah harus terdengar semuanya dari ba bismillah sampai terakhir nun, semuanya harus terdengar. Karena disebutkan di sini harus diperdengarkan ya, harus diperdengarkan semua hurufnya. Dengan catatan idza lam yakun asoma wala mani urihin, tidak ada tidak tuli dan tidak ada halangan, yaitu berupa angin atau suara bising. Lagot bi fathil lam, dengan fathah lam, dan wain lago lagot ai sautin fihi ikhtilatun, suara yang di situ ada campur baur, artinya apa ya, suara bising. Wanahwihima dan semisal keduanya, semisal angin dan suara berisik, maka semisal itu wanahwihima semisal dengan keduanya adalah kakaunil uduni munsadan. Semisal dengan itu adalah telinganya tertutup. Tertutup. Tertutup daging atau yang semisal itu. Di misalnya ada keadaan yang demikian. Wa ila berarti biangkana asom awujida mani. Jadi kalau dia tuli atau ada mani, tadi misalnya dari sama lawat, maka bagaimana? Maka rofa'a sautahu wujuban. Dia tetap wajib mengangkat suaranya, ya. Meskipun kan dia tidak dengar, ya. Ya, dia misalnya ada berisik, ya, itu kan diangkat suaranya meskipun tidak didengar. Bihaitsu lau zala, di mana kalau zala asmam wal mani la sami'a. Kalau tidak ada tulinya dan tidak ada penghalang, itu pasti bisa terdengar. Maka di level itu dia harus lakukan. Sehingga di sini isma'nya itu abil kuahan, bil kuah. Karena disebutkan saat tadi diangkat suaranya, seandainya nanti tidak ada halangan, maka bisa terdengar. Kalau bil fi'li, itu berat. Kalau ada halangan, ya tetap harus bisa terdengar bagaimana caranya. Kalau nggak terdengar, berarti harus diulang karena tidak sah. Allah alam bisawab. Kemudian wala yang kuso syai'an min tasdidatiha. Tidak boleh mengurangi tasdidnya. Di rukun-rukun qawli tadi. Kemudian beliau menyebutkan fatasditu at-takbiri wahidun. Tasdid pada takbir rotul ihram, takbir itu hanya satu di huruf lam lafzul jalalah Allah. Wakadha demikian pula aqallus salam. Minimal salam juga tasdidnya satu di sinnya, ya. Wa tasditu aqali tasyahudi. Adapun tasdid minimal tasyahud ada sittata asyara. 16. Wa tasditu akmalihi. Kalau tasdid pada akmal tasyahud hom satun zaitun ala ma fi aqlihi. Ada lima tambahan dari apa minimalnya, minimal 16 ketambah 5 21. Wa tasditu aqli salati. Adapun tasdid pada minimal selawat Allahumma sholli ala Muhammad kemarin, ya, minimal seperti itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini disebutkan batas itu aqli sholati ala nabi arbaun. Ada Allahumma, Allahumma ada dua tasdid. Di lam sama mim. Sholli tasdidnya satu, Muhammadin tasdidnya satu. Jumlahnya empat. Wa tasdidul fatihati arba'ata asyara. Adapun tasdid di surat Al-Fatihah ada 14. Kalau khufifat wahidatun minha lam tasiha qira'atuhu. Seandainya dia mentakhfif tidak membaca tasdid, kalau tasdid kan double. Kemudian ini tidak dibaca double. Dari tasdid-tasdid tadi, maka lam tasiha qira'atuhu bacanya tidak sah. Sawa'un kana amidan, sama saja apakah yang membaca ini amidan sengaja au nasian lupa. Naam ya lautaroka atas tidak min iyaka amidan aliman ma'nahu kafaro. Memang benar jika seorang tidak membaca tasdid, meninggalkan tasdid, min dari kata iyaka, iyaka amidan dengan keadaan sengaja, aliman tahu maknanya, maka kafara, dia menjadi kafir. Jadi kafir gara-gara apa? Perkataan. Kan bisa kafir bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa juga dengan i'tikad, ya. Contoh orang, jadi ini hal-hal yang membatalkan keislaman. Islam jadi batal. Ya, mengucapkan kata-kata apa? Kekufuran. Contohnya ini. Iyaka dibaca takhfif. Kalau dia tahu maknanya dan dia sengaja, maka kafirnya bahaya. Li'anal iya bikasril hamzah, bikasril hamzati wa takhfifil ya'i wa qasril alifi do'u syamsi, karena ia dengan mengkasur hamzah i dan mentakhfif ya iya i ya gitu aja, bukan iya tapi iya iya, dan alifnya pendek ya, sepertinya seperti ini ya. Nanti kalau panjang itu panjang kemudian ada hamzahnya ya, misalnya seperti haula haula i sama haula, contohnya seperti itu, ada di poster, ada di mat. Artinya itu iya adalah ya seperti itu bentuknya, itu artinya do usamsi, cahaya matahari. Fayasiru ka'anahu qol, maka seolah-olah dia berkata, na'budu, kami menyembah, doa syamska, kalau kami menyembah cahaya mataharimu ya. Na'udzubillah min dzalik, ini contoh perbuatan kekufuran berupa perkataan atau perkataan kekufuran. Wa in kana nasyan au jahilan, jika dia itu tidak tahu lupa atau jahilan tidak tahu, maka sajada li sahwi lil ikhlali, maka disunahkan dia sujud sahwi karena ada kholal, ada kurang. Ini kalau dia apa? Lupa. Lupa atau jahil, tidak tahu. Terus dampaknya, wala buddha min i'adati qira'atihi 'ala shawabi, dia harus mengulang bacaannya dengan baca yang benar. Dengan baca yang benar diulang ya, karena tadi keliru. Wa hurufiha wa hiya fi takbiri sama niatun, atau kemana ini? Layang kuso ya. Layang kuso, tasdid. Walayang kuso. Tidak boleh mengeri say'an minat tasdidatiha. Tasdidnya dikurangi sedikit pun tidak boleh. Tidak pula boleh dikurangi hurufiha. Walayang kuso. Say'an min hurufiha. Hurufiha. Kembali ke rukun yang kauliyah tadi. Tidak boleh mengeluarkan yang khususnya min hurufiha. Wa ya fi takbiri sama niatun. Di Allahu Akbar itu hurufnya ada 8. Wa fi aqali salam, minimal salam, assalamualaikum, ada 11. Sudah dibahas kemarin minimal salamnya. Ya, assalamualaikum ya. Minimalnya. Hurufnya ada 11. Wa fi aqali tasyahudi mi'atun wa khamsatun. Minimal tasyahud adalah 105. Tapi aku li sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 14. Minimal huruf 14. pada bacaan sholawat pada Nabi adalah 14. Ada 14 ya. Huruf-hurufnya dihitung. Enggak boleh dikurangi. Maaf ya, kalau sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'at asar 14 wafil fahid wafil fatihati bila alifi maliki miatun miatun wahidun wa arba'una harfan 100 miatun wa wahidun wa arba'un 141 harfan wahya hurufnya. Itu memnya yang pendek. Bila alif pada ma, ada yang maliki ya, ada yang maliki, namanya pendek. Ini yang pendek ya. Wahya ma atas didatiha, maka huruf-huruf tadi plus tasdidnya, miatun wa khomsatun wa khomsuna. Miatun 100, khomsatun wa khomsuna 55, 155 huruf. Jadi huruf dalam Al-Fatihah 155. Maksud tasdidnya artinya dihitung double. Wa an yukhrijaha yaitu dia mengeluarkan ai yukhrija an yukhrija al hurufa min makharijiha mengeluarkan huruf dari makhrajnya masing-masing. Kalau badala hamzata akbaru seandainya mengganti hamzah pada akbar wawan ganti wamu wakbar gitu ya doro maka ini tidak dibolehkan. Minal alim itu bagi seorang alim yang punya kesempatan yang dia sudah belajar ini hukum ini tunal jahil tidak berlaku pada jahil orang yang bodoh tidak tahu hukumnya kama qala al Birmawi yu. Sebagaimana di katakan Birmawi. Ini ada Birmawi, kalau tidak salah adalah beliau memberi hasiah untuk Fathul Qarib juga. Selain hasiah Bajuri, itu yang terkenal adalah hasiah Birmawi. Nanti kalau di hasiah Bajuri disebutkan, Kola Muhasi, Kola Al-Muhasi, telah berkata Al-Muwasi yang beri hasiah ini dimaksudnya ada Al-Birmawi ini yang lebih dahulu memberikan hasiah untuk kitab Fathul Qorib. Allahu a'lam. Kama qalahu Al-Birmawi Wakbar tadi ya. Hamzah pada Akbar. Wakbar. Bukan akbar tapi wakbar. Kalau badala sani dia mengganti hamzah ta akbaru. Hamzah pada akbar. Udah tadi ya? Iya. Walau abdala ha'a alhamdu ha'an. Jika ha' diganti ha' sehingga harusnya alhamdu menjadi alhamdu. Auna toko bilqaf al mutarot didati baina hawa baina lekaf batolat kiro aduhu. Atau dia membaca qaf itu apa namanya dibaca di antara qaf dan kaf tidak qaf murni tidak kaf murni dari antara keduanya. Ya, susah begini meratakannya ya. Intinya antara kof dan kaf makrotnya itu ya di pertengahannya itu mutara tidak. Maka tidak sah piroahnya. Ada kof itu sirotol mustaqim. Ada kof mustaqim. Illa in ta'adharu alai ta'alumu. Kecuali jika dia tidak memungkinkan untuk belajar qabla khurujil waqti sebelum waktunya habis belum memungkinkan untuk belajar waktu untuk sholat itu ya, waktu sholat. Wa ceritalika, maka ini berlaku visa iri anwa'i anwa'il ibdal di semua masalah penggantian. Alhamdulillah, jadi dibaca wa cerita lika fisa iri anwa'i al-ibdali. Maka ini berlaku pula pada yaitu jenis-jenis penggantian yang lain. Ini disebutkan apa? Batola qira'atuhu. Ila aya. Wa ya cerita lika bisa iri anwa'il ibdali wa in taghayyara al makna, meskipun maknanya berubah. Kalau ibdal di sini batal qiraahnya di sini. Kalau Abdullah Abdullah ha diganti ha atau qaf mutaraddidah batal kiroahnya. Wa ceritalika di macam-macam jenis penggantian yang lainnya. Meskipun berubah apa? Makna. Afadahu Ibnu Hajar. Ya. Wa an yukhrijaha min makharijiha, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya, wa alla yughayyira syai'an min harakatiha taghyiran yubtilu ma'naha wa la yajtafi harfan yabtulu bihi ma'naha. Syekh Nawawi Al-Albani rahimahullah mengatakan wa la yughayyira syai'an min harakati ay hadhil khamsah. Rukun yang jumlahnya ada 5 tadi, rukun qawli. Hadhil khamsah taghyiran, dengan pengubahan yubtilu ma'naha, yang bisa membatalkan maknanya. Membatalkan maknanya itu ya, sehingga maknanya tidak sesuai. Atau kalau di sini contohnya malah ganti makna. Kaka surati hamzati akbar wa ba'ihi kasra hamzah akbar dan juga ba'nya. Faina dzalika syai'un taji'u bi an-nahlu. Karena hal ini ada sesuatu yang taji'u bi an-nahlu, yang dibawa oleh lebah. Laisa bi syadidil halawati, tidak manis ya. Tidak begitu manis. Manisnya tidak sangat. Waka di sini tadi tidak boleh merubah harokat yang perubahan ini menyebabkan perubahannya, atau perubahan ini menyebabkan batal maknanya. Maka kasri sini assalam, assalamualaikum, di situ sinnya kalau di kasrah ini merubah harokat. Wa ma'nahu al-hijaratu batu-batuan. Wa huwa hina izin, maka dalam kondisi ini dia asilam itu jamu salimatin batu, izana kalimatin sesuai dengan wazan kalimah, salimah kalimah. Jamaknya salam, silam apa? Salam. Silam dikasroh kan tadi. Ini hijaroh. Silamun fi'alun. Baka fathi hamzati ihdi. Ihdina. Jadi ahdi. Ihdi menjadi ahdi. Jadi ini jadi beda ya maknanya. Karena kalau ada yuhdi, artinya memberi hadiah. Ada yuhdi. Kalau ada yahdi, memberi petunjuk. Kalau ahdi, ahdina, berilah kami hadiah. Ihdina, berilah kami petunjuk. Wadomita'in, wadomita'i an'amta, wa kasriha bidomah an'amta, harusnya an'amta yang kau beri nikmat. Ini ialah di domah an'amtu yang aku beri nikmat. Atau di kasrah an'amti mu'anas mukhotobah. Ini juga tidak boleh. Ini merubah harokat yang membatalkan maknanya. Bagian yang lain kalau di semisal Nairu Roja itu ada tagyir makna, ada ibtal makna. Kalau merubah makna itu berarti dari makna yang asal jadi makna yang lain. Tapi kalau batal membatalkan makna itu jadi maknanya yang asli berubah menjadi tidak ada maknanya sama sekali. Di kata tersebut ketika salah tab tidak punya apa namanya makna. Kemudian wa ala yazida tidak menambah fiha arfan yaqulu bi makna di arkan tadi. Ya, kembali ke rukun-rukun qawli tadi ya. Tidak boleh menambah huruf yang ya betul batal bihi dengan huruf tadi yang tambahan maknaha makna dari kalimatnya ya. Kamati hamzatil jalalah atau kata kamati hamzatil jalalati seperti memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah Allah, harusnya Allahu akbar menjadi hamzahnya akan dipanjangkan menjadi Allah. Itu kan tashil dari AA. Allah. Sehingga menjadi istifham. Wa ziyadati wawin sakinatin. Dan menambah wawu yang sukun. Atau wawin mutaharikatin. Atau wawu yang berharokat. Ditambahkan ba'dal jalalati setelah lafzul jalalah Allah. Allahu kalau disukun Allahu gitu kan. Allahu akbar. Atau diharokati. Wawin mutaharikah. Berarti ya, misalnya kalau di karokat ya Allahu Akbar itu ya. Sudah ada belum ya? Waziyah dati wawin dan menambah wawu qabla jalalah. Sebelum lafad jalalah Allah. Allahu menjadi Wallahu. Allahu akbar. Wa yajuzu dan boleh Ziyadatul wawi qabla assalamualaikum. Kalau assalamualaikum boleh tambahi wawu wassalamualaikum. Bi'anau karena sabaqau syai'un. Kalimat salam itu telah didahului oleh kalimat lain syai'un yang yu'tafu alaih bisa diatofkan. Bikhilafi takbir, beda dengan takbiratul ihram, nah itu kan enggak ada kalimat sebelumnya, kalau wawunya jadi atof, atof kemana? Nek salam bisa diatofkan ke kalimat sebelumnya, karena ada kalimat sebelumnya. Bikhilafi at-takbiri, beda dengan takbiratul ihram, fa'innau la yasihu, maka tidak sah. Tidak sah kalau ditambah wawu. Tambah wawu sebelum lafzul salawat tidak sah. Kalau tambah wawu sebelum assalamualaikum, sebelum assalam, maka sah. Karena bisa diatofkan. Far'un cabang masalah qala Muhammad ibnu Muhammadin al-Khalili fi fatawihi Muhammad bin Muhammad Al-Khalili di dalam fatwa-fatwanya. Sa'altu Syekhona Muhammad ibn Qasim Al-Baqariya. Saya bertanya pada guru kami, yaitu Muhammad bin Qasim Al-Baqari. Aman berkaitan dengan orang yaqra'ul Qur'ana, membaca Al-Quran wala yuhinnu fihi binuni al-musyaddadati wal mimi. Membaca Al-Quran dengan la yuhinna tidak membaca hunnah. Ya. Di dalam baca tadi tidak baca hunnah ketika binuni al-musyaddadah, ketika apa? Nunnya ditasdid dan mimnya ditasdid. Tidak dibaca hunnah. Faqala Muhammad Al-Holli mengatakan, saya bertanya pada guru kami Muhammad bin Al-Bukhari tentang ini. Faqala, berarti gurunya mengatakan, sa'al tu syekhona. Gantian gurunya mengatakan, saya bertanya pada guru kami Abdul Rahman bin Syahadah Al-Yamani ay syekhul Syekhul Qurai fi zamani. Si Al-Khalili tanya kepada gurunya Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim mengatakan, aku bertanya pada guruku Abdurrahman bin Syahadah Al-Yamani. Itu Syekhul Qura, gurunya para qori di zamannya. Tanya amman yaqra'u al-Qur'ana wa la yuwinnu fihi. Dan beliau mengatakan, law halafa halifun bitolaqi annahu la yusama Qur'anan la yahnas. Saatnya dia bersumpah, ada orang bersumpah dengan talak, bahasnya hal itu tidak dinamakan Quran, maka layah nas tidak melanggar. Wa fuhima min dzalika, maka dipahami dari pernyataan tadi, pemahaman tadi, anna man yaqra'u al-Qur'ana, bahasnya orang yang baca Al-Quran, walayusinu kiro'atahu, dan tidak membaguskan bacaannya, tidak benar. Wayukhillu i'roban wa ahkaman, dan menjadikan tidak benar cacat i'rob dan hukum-hukumnya. Aula bi'adamil khinsi. Lebih layak lagi, tidak melanggar. Fa'idha qara'ahu al-junubu, kadzalika fala yahrumu alaihi lima ulima annahu laysa biqur. Jadi maksudnya itu kan, jadi kalau salah baca baca itu tidak dinamakan Al-Quran karena di Al-Quran tidak ada yang seperti itu. Sehingga kalau seorang itu jadi bersumpah itu tidak dinamakan Quran, ya tidak melanggar karena nyatanya tidak dinamakan Al-Quran karena keliru tadi, tidak disebut Quran. Sehingga kalau misalnya dia orang baca tidak benar, maka lebih layak lagi kalau itu dijadikan apa namanya istilahnya objek sumpahnya ya, maka tidak melanggar. Ya, karena dia membacanya tidak benar. Dia misalnya bersumpah apa? Tidak baca Al-Quran. Kemudian dia membaca tapi keliru. La yusinu qira'atahu wa yukhilu i'roban wa ahkaman, maka enggak melanggar karena dia dianggap tidak membaca Al-Quran. Karena di sini apa? Lima ulima karena telah diketahui annahu laisa bil Quran. Ya, orang junub baca tapi bacanya tidak betul. Di sini disebutkan fala yahrum alaihi lima ulima annahu annahu bil Quran, laisa bil Quran. Karena telah diketahui bacaan seperti itu tadi tidak termasuk apa? Tidak dimakan Al-Quran. Ini masalah rinci ini ya. Tapi ada, sudah pernah. Di Asia Bajuri sudah dibahas. Atau di kitab lain juga. Yaitu ya di antaranya kalau dia apa ya, tidak bisa membaca dengan benar, itu nanti ada beberapa pandangan singkatannya. Nanti kalau misalnya dia surat selain Fatihah, nanti apakah dia membaca atau tidak, karena itu kalau dia pun baca tidak masuk Al-Quran ya. Karena itu bukan Al-Quran, kan di Al-Quran nggak ada yang seperti itu, dan kan masalahnya dia keliru. Allah alam. Wa an yuwalia baina kalimat baina kalimatiha wa an yuratibaha ala nazmiha al ma'rufi. Dia baca secara berkesinambungan di antara kata-katanya. Kata Senawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan bi an la yafsila, dia tidak memberi jeda baina syai'in minha, di antara kalimat-kalimat tadi, kata-kata tadi, wa ma ba'daha dan setelahnya. La yafsila bi aksara min saktati tanafusi. Tidak boleh diam, diberi jeda lebih dari sekedar diam untuk bernafas. Ini disyaratkan seperti itu. Sehingga kalau tidak mualah, maka terputus. Misalnya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, diam. Ya, dia diam, baru Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu putus, harus dari Bismillah lagi. Kecuali sekedar apa, diam untuk mengambil nafas. Harus diulang dari awal, kalau terputus. Kalau tidak diulang dari awal, berarti tidak sah. Karena syaratnya harus mualah. Kemudian wa'an yurat tibaha, ya harus dibaca secara sesuai urutan. Yurat tibaha itu sesuai urutan. Yurat tibaha yaitu ayat hadhil khomsah, rukun-rukun yang qauli, ucapan tadi ya. Nah, ini kalau ini berarti yang beberapa kalimat itu ya. Ya semuanya enggak ada yang satu kalimat ya. Karena takbiratul ihram pun dua kata kan. Harus urut. Enggak boleh dibolak-balik berarti. Ai hadhil khamsata. Ai hadhi al khamsata. Ini tafsiriyah ya. Ha itu adalah hadhi al khamsata. Hadhi badal dari ha. Ya gitu kan. Al khamsata badal dari hadhi. Sehingga setelah a itu dia jadi badal. Maka kemudian dibaca mansub karena yurat tibuha jadi maful bih kan hanya. dibaca sesuai dengan urutan bi an ya tiabi ala nadmi al ma'rufi lil itiba, yaitu dia membaca sesuai dengan bentuk yang telah diketahui karena itiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna tartiba fil Fatihati manatul i'jazi, karena urutnya yaitu ayat dalam Al-Fatihah itu adalah tempatnya apa? I'jaz, yaitu apa? Ujian. Wa min sama mungkin ya. Wa min sama, oleh karena itu wajibat, maka wajib. Wajib tadi tartib tadi ya. Wajib tartib walau kharija sholat, meskipun di luar sholat. Walau akhara mutaqaddiman, kalau dia mengakhirkan yang harusnya mutaqaddim di depan dan dia amdan sengaja, batalat batal qiraatuhu bacaannya. Walazimahu itmamuha malam yutilil faslu urfan, maka dia wajib menyempurnakannya. Jadi tinggal di ini maksudnya di apa? Dilanjutkan. Ini tadi kan mengakhirkan yang mutaqaddim. Nah, diakhirkan. Tinggal dilanjutkan selama tidak lama jedanya. Kalau lama harus mulai dari awal. Jadi dibaca lagi, mulai dari awal itu berarti dibaca lagi. Karena tadi kan dibalik, yang harusnya di awal dibaca di akhir. Nah, ini nanti ya tinggal ngelanjutin aja. Nah, tapi kalau kemudian berhenti sudah lama jedanya, baca lagi. Dibaca dari awal. Ya, selama lam yutil al-faslu. Toyatul mungkin ya. Tola yatul. Dari filenya. Atola yutilu nanti muta'adi. Kemudian asalisu yang ketiga. Masalah pembagian rukun-rukun ya. Yaitu al-fi'liyatu. Rukun fi'liyah wahya salah satu asyara. Banyak ya. Rukun fi'liyah itu ada 13. Paling banyak rukun apa? Fi'liyah. Yaitu al-qiyamu berdiri, rukuk, tumakninatuhu, tumakninahnya rukuk. Walik tidalu itidal wa tumakninatuhu, tumakninah itidal. Wa sujudu al-awal sujud pertama, wa tumakninatuhu, tumakninahnya sujud pertama, wal julusu ba'dahu, dan julus duduk setelah sujud awal, wa tumakninatuhu, dan tumakninahnya duduk di antara dua sujud, wa sujudu sani sujud kedua, wa tumakninatuhu, tumakninah sujud kedua. Ini yang ada tumakninah itu, di situ yang ada tumakninah disebutkan apa? Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ada empat. Kalau qiyam itu mesti tumakninah karena di situ membaca Al-Fatihah wajib. Kalau di rukun apa namanya? Fi'il, rukun gerakan, kalau di situ ada bacaan yang harus dibaca, berarti otomatis itu wajib sudah otomatis tumakninah sehingga enggak disebutkan. Tapi kalau rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, empat ini di dalamnya tidak wajib baca. Jadi kalau dia cuma rukuk saja, tidak baca apa-apa sah. Karena bacaan tasbih rukuk, zikir pada itidal, tasbih sujud, zikir pada duduk di antara sujud, hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sunnah ha'ah saja. Enggak dibaca tetap sah. Makanya kemudian diberi qaid apa syarat di situ ada rukun lagi tumakninah di empat. Ya, di apa? Empat tadi. Sehingga kalau dihitung sendiri-sendiri ada tambahan empat. Maka tasyahud akhir itu kan enggak disebutkan. Rukuk tumaknya di tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir itu ada bacaannya. Ya mesti tumakninah di situ ya. Kemudian wa wahidun yansha'u min fi'li hadhil arkani fi maudhi'iha wa huwa tartibu, dan ada satu yang muncul dari fi'il, dari fi'il-fi'il rukun ini, rukun-rukun fi'il ini di tempatnya, yaitu tartib berurutan. Ada satu itu yang ya, seperti itu ya keadaannya, tertib. Wahwa atartibu wahwa wat usai fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waruwiya an Jabirin wa Mu'adzin anahuma qala, diriwayatkan dari Jabir dan Mu'ad, keduanya berkata, hina sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, ra'a fi sama'id dunya, beliau melihat di langit dunia, malaikatun malaikatan qa'imina daiman min yaumi khalaqahumullahu ma'a qira'atil azkar wa la yarka'una. Di langit dunia melihat malaikat berdiri terus sejak Allah menciptakan makhluk makhluknya. Sejak dia diciptakan tadi ya, malaikatnya. Dan berdiri dengan baca zikir dan tidak rukuk. Warawa bisama isaniyati, dan melihat di langit kedua, lapis kedua, malaikatan malaikat roqiina daiman, rukuk terus. Wala yarfauna, tidak pernah bangun dari wala yarfauna ru'usahum, kepalanya tidak pernah diangkat, rukuk terus. Warawa bisama'i asalisati, dan melihat di langit yang ketiga salisati, malaikatan sajidina wala yarfauna ru'usahum ila inda taslimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu sujud di langit ketiga, selalu sujud terus. Tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali ketika salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfauna hina idzin ru'usahum, dan saat itu barulah diangkat kepala mereka. Walidzalika yukariru, dan oleh karena itu yukariru di ulang sujud marotaini, dua kali kulla rokaatin, setiap rokaat. Itu karena tadi malaikatnya mengangkat kemudian sujud lagi ya. Waro'a fi sama'i rabi'ati, dan beliau melihat di langit keempat, malaikat tanya tasyahduna daiman, bertasahud selalu. Waro'a fi sama'i al-khamisati, dan melihat di langit kelima, malaikat yusabbihuna wa yadhkuruna Allah daiman, yaitu para malaikat selalu bertasbih dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wara fi samai sati-sati, melihat di langit yang keenam, malaikatun yukabiruna daiman, selalu bertakbir. Wara fi samai sabiati, melihat di langit ketujuh, malaikatan yaquluna salam ya salam daiman min yaumi khalaqakumullahu taala, sejak mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pada raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qalbihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap di dalam hatinya, an yakuna kullu ibadati malaikati samawati sab'i, bahasanya semua ibadah malaikat di tujuh lapis langit tadi, lahu untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, wali umat, dan untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima al-khalaqa, itu gimana, ada yang keteknya al-khalaqu al-alimu ya. Ada teks lain, ada harokatnya enggak yang lainnya, atau li alimin atau al alim. Al khola kan pencipta, al alim yang maha mengetahui siri. Intinya ini Allah Subhanahu wa taala itu al khalaq al alim, mengetahui rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang ada di dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al alim ya. Bukan li alim tapi al alim. Al khalaq al khalaqu al alim. Alim al khalaq wa al alimu sirahu mungkin ya. Di sini malah jadi sirhi. Ini kitabnya bertahqiq padahal. Wa jama'a kulla ibadati malaikati samati sab'i fi raka'ataini lahu, maka Allah mengumpulkan yaitu ibadah malaikat-malaikat di langit yang tujuh dalam dua rakaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi qala muat wajibir faman kuma bi salatihi ma ta'dimi lillahi ta'ala wa ikmal arkaniha, barang siapa salat dengan mengagungkan Allah taala dan menyempurnakan rukun-rukunnya, ruku-rukunya wa sujudnya, sujudnya karena lahu sawabu malaikati sama mati sab'i, maka dia mendapat pahala ibadah malaikat tujuh lapis langit. Lam ajid lihada aslan, ini di cetakan lain ini tuh nggak ada ya, ini dari ini ya, ini dari siapa ya, tolong di cetakan yang lain ada lam ajid lihada aslan ya, Syekh Nawawi atau tidak? Tidak ada Ustaz. Ada ya? Ini biasanya kan kalau di Turmusi tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Ya maksudnya anak ini komentar saya Nawawi atau pentahkik dari Ibnu Hazm di saya Basam Abdul Wahab Al Jabi. Intinya nggak ada sanatnya. Tidak ditemukan sanatnya ini. Ya mestinya yang bicara ini lam ajid lihada aslan mestinya pentahkik ya, karena ini kan tulisan pensarah kan. Kalau ini perkataan Senawi Banten ini dia beliau membawakan hati gini tapi langsung dikomentari tidak menemukan dasarnya ini ya, ya mungkin bisa juga mungkin beliau nukil dari siapa gitu ya. Nah, kemudian disebutkan, tapi ini enggak ada asalnya. La asla lahu itu ya bisa dikatakan tidak ada sanatnya. Sumbernya dari mana tidak diketahui. Baik. Nah, kalau ini meragukan oh, sudah ada sanatnya, sudah. Enggak berpengaruh kan. Enggak berpengaruh kan ini cuma apa yang tadi. Ya, atau ini fadhil amal, ada fadhil amal tapi kan fadhil amal harus ada sanadnya, paling dhaifnya tidak boleh parah, kemudian didukung oleh apa? Mana-mana dari hadis yang sahih. Kalau enggak ada asalnya ya tidak bisa lah dijadikan ini sandaran. Wasartul arkanil fi'liyati. Wasartu al arkanil fi'liyati, syarat rukun-rukun fi'liyah. Ada sihatu ma qablaha minal arkan, sahnya rukun-rukun sebelumnya. Wa ala yaksida biha wa iroha, dan tidak boleh meniatkan dengan melakukan fi'liyah, tidak boleh meniatkan dengan melakukan rukun fi'liyah itu meniatkan selain rukun tadi. Sudah rukuk tapi tidak niatkan untuk rukuk itu loh. Diniatkan untuk selain rukuk. Tidak boleh melakukan sujud tapi diniatkan untuk selain sujud. Nah, tidak boleh dia i'tidal tapi diniatkan untuk selain i'tidal. Nah, itu maksudnya seperti itu. Masyaratul arkanil fi'liyati ay al badaniyati, yaitu adalah fi'liyah badaniyah, gerakannya. Sihatu ma qablaha, yaitu sihatu ma qablaha minal arkan, sahnya rukun-rukun sebelumnya. Kalau saka roki'an hal qara'a al-fatihata, nah ini ada masail ini penting. Seandainya dia ragu-ragu roki'an dalam keadaan ruku, maksudnya dia itu posisi ruku. Saka rokian, dia ragu-ragu dalam keadaan ruku. Jadi pas ruku itu dia ragu-ragu gitu. Dia pas ruku, dia ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Hal qara al-fatihata. Apakah sudah membaca Fatihah? Au sajidan atau ke rokian, atau dia ragu-ragu pas sujud. Jadi posisi pas dia sujud, itu dia ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Hal i'tadala, apakah sudah itidal? Ya. Ragu-ragu. Jadi dari ruku langsung sujud. Bisa enggak itu? Jadi enggak itidal. Dia ragu-ragu, itidal belum ya? Tadi itu dari ruku saya itidal dua, apa dari ruku langsung saya turun langsung sujud. Nah, kalau sak, maka bagaimana? Qoma fauron wujuban. Wajib balik berdiri. Pas ruku, ah ini sudah baca Fatihah belum? Dia balik lagi berdiri. Baca Fatihah. Demikian pula dia ketika sujud ragu-ragu sudah itidal atau belum. Sekarang kalau walau saka sajidan hal roka'a, sekarang dia sujud. Kalau tadi dia sujud, tapi ragu-ragu sudah itidal belum. Kalau sekarang dia sujud, ragu-ragu sudah rukuk belum. Ya ragu-ragu tadi setelah baca Fatihah itu, saya itu rukuk dulu apa kayaknya langsung turun sujud, nah misalnya gitu. Ini kalau namanya sholat, kalau tidak konsen bisa seperti itu ya. Kalau khusyuk konsen ya mestinya tidak terjadi. Tapi kalau pas mungkin tidak khusyuk, tidak konsentrasi, ya, jadi hanya gerak-gerak tapi pikirannya kemana-mana, mikir ke sesuatu, itu bisa seperti itu. Ya, walau saka sajidan hal roka'a, pas sujud ragu-ragu. Wah, sudah rukuk belum? Maka gimana? Qoma aidon fauron wujuban summa roka'a. Maka qoma fauron, berdiri langsung. Ya. Berdiri apa? Langsung. Maksudnya ketika ragu-ragu langsung berdiri. Ketika ragu-ragu rukuk ya. Jadi berdiri dulu. Sujud, ragu-ragu sudah rukuk belum? Berdiri dulu, baru rukuk. Nah, kemudian beliau mengatakan, wala yakfihi fi hadza, tidaklah mencukupi untuk kasus ini, an yakuma raqian. Dia tidak cukup langsung rukuk tanpa berdiri tegak dulu. Alasannya itu karena al-inhina'u wairu muta'addin bihi. Karena inhina'nya dia itu, merunduknya itu tidak apa? Tidak teranggap. Awan mu'tadin ya, muta'addi. Mu'tadin tidak teranggap. Wairu mu'tadin bihi. Wala yakfi fi hadza an yakuma raqian. Jadi kalau dari sujud ragu-ragu dia sudah rukuk belum, tidak boleh langsung ini sujud, tidak boleh langsung rukuk, itu enggak. Tapi sujud kemudian ragu-ragu sudah rukuk belum, berdiri dulu, berdiri baru rukuk. Kemudian mengingatkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya tidak boleh menggunakan apa kitab adami itu membatalkan. Bahkan dalam mazhab itu kalau dia tasbih saja itu enggak boleh kemudian hanya diniatkan untuk mengingatkan itu. Harus ada niat zikirnya. Jadi kalau dia diingatkan untuk menghitop, memahamkan ifham itu, dia tidak boleh bisa membatalkan. Apalagi dengan bahasa Indonesia, itu jelas niatnya mesti mengingatkan itu. Sedangkan kalau mengingatkan tuh dengan tasbih saja itu tidak boleh kalau diniatkan ifham saja, diniatkan untuk mengingatkan saja, memahamkan itu enggak boleh. Jadi harus ada apa namanya zikir. Ya, perkara niat di semua madhab ya berat. Namanya juga niat. Ya. Kalau tidak berat ya jumhur tidak memanjurkan talafut. Karena berat itu tadi dampaknya adalah berat sampai tidak sah. Seperti itu maka ya ada ya, talafut. Ya memang kalau yang kita pelajari kita enggak tahu di madhab lain, yang kita pelajari sangat berpengaruh. Ya. Niat itu sangat berpengaruh, dampaknya banyak. Bisa haram, bisa dosa dan tidak segera niatnya. Ya, sudah sering kita apa jumpai masalah tentang misalnya apa membawa mushaf tanpa wudhu di dalam tas bersama dengan barang yang lain. Nah, itu kan hanya gara-gara niat tuh bisa dosa, bisa tidak. Nah, dan masalah-masalah yang lain. Nanti kalau di bab muamalah, itu talafut sangat berarti sekali. Salah ngomong jadi bisa jadi dampaknya jadi sah tidak haram dan halal. Ya, di bab muamalah akad-akad. Tadi walaupun fi hadza an yakuma rukyan it al inhina'u wairu mu'tadin bihi, tidak teranggap. Jadi harus dengan berdiri dulu. Wa mislu saki atadzakuru. Semisal sak itu dia ingat. Ya ingat belum itu ya. Dia sujud, dia rukuk misalnya ingat, oh saya belum ini. Belum Fatihah. Berarti harus langsung apa? Balik. Wujuban. Walau saka kok iman. Nah sekarang dia saka ragu-ragu kondisi berdiri. Nah, berdiri itu dalam berdiri ya setelah takbiratul ihram itu kan dia berdiri kan. Ketika baca Fatihah, baca surat itu dia qiyam, qaim. Dia ragu-ragu hal qira'a. Ya, dia apa? Posisi berdiri ragu-ragu. Udah baca Fatihah belum ya gitu. Bisa enggak seperti itu? Pernah enggak ngalamin? Udah baca Fatihah belum ini? Paling kalau lagi jadi makmum Ustaz, kadang-kadang ragu udah apa belum. Iya, jadi makmum. Karena kadang kalau jadi makmum kan ini terutama yang am ya, jariah kan. Jariah jadi makmum itu kadang kan konsentrasi ke ini bacaan imamnya. Jadi kan kalau sholat jariah tetap wajib apa? Baca Fatihah makmumnya. Nanti ketika imamnya baca surat, kita baca Fatihah. Nah, itu bisa terjadi mungkin lupa di situ ya. Kemudian ini tadi sudah baca belum Fatihahnya. Jadi kalau jadi makmum biasanya bisa itu seperti itu. Kalau sendiri ya mungkin kecil kemungkinan tapi bisa juga ya. Bisa-bisa saja. mana tadi? Walau saka qaiman hal qira'a lam talzamuhu al qira'atu fauron. Maka tidak wajib segera untuk baca. Li'annahu lam yantaqil an mahaliha, karena dia belum pindah dari tempatnya, tempat qira'ah tadi masih berdiri. Wa la yaqsida biha ay al arkan al badiniyah wa ruha. Tidak boleh memaksudkan yaitu rukun-rukun badannya itu gerakan dimaksudkan wairoha selain rukun tadi. Walau rofa'a contoh. Walau rofa'a seandainya dia mengangkat roksahu kepalanya minar ruku'i dari ruku. Faza'an min syai'in karena terkejut min syai'in lam yakfi. terkejut anas sebab suatu, maka tidak mencukupi. Jadi ketika rukuk kaget, langsung berdiri. Berarti berdirinya itu tidak dimaksudkan untuk iktidal, tapi dimaksudkan karena takut tadi, kaget. Maka tidak mencukupi. Ini harus kembali lagi. Falyaud ilahi sumayak tadilu. Maka kembali rukuk, kemudian baru berbangkit iktidal. Karena jadi yang tidak dipulangkan itu dia melakukan satu rukun fi'li, tapi maksudnya bukan untuk itu. Maksudnya adalah melakukan apa? Maksudnya dimaksudkan untuk yang lain. Bikhilafi ma lau syaka rokian. Beda halnya kalau dia ragu-ragu dalam keadaan apa? Rukuk. Ragu-ragu dalam keadaan rukuk. Ragu-ragu apa? Fil Fatihati. Di dalam bacaan Fatihahnya dia apa? Rukuk ya. Dia rukuk, ragu-ragu. Sudah baca Fatihah belum? Faqoma, dia kemudian berdiri kan tadi sebagaimana aturan tadi, kalau ragu-ragu dia kembali. Untuk apa? Liyaqra'ah, untuk baca Fatihah. Fataza karo anahu qara'ah. Nah, kemudian dia ingat, oh, sudah saya baca. Nah, terus bagaimana ini? Fataza karo anahu qara'ah fa innahu yujzi'uhu hadzal qiyam 'anil i'tidal. Maka boleh sah langsung iktidal. Jadi ketika dia rukuk, ini sebenarnya ada ilatnya ya, cuman ya diapal aja hukumnya. Pokoknya kalau dia rukuk, kaget, kemudian iktidal, maka harus ngulang lagi karena dia tidak niat iktidal. Ini niatnya kaget tadi. Tidak diingatkan itu tidak. Nah, beda kalau dia ragu-ragu sudah baca Fatihah belum, kemudian dia berdiri, langsung berdiri, oh sudah baca. Ya langsung itidal. Itu boleh gitu loh. Kemudian walau rafa'a ra'sahu minas sujudi, misalnya dia mengangkat kepalanya dari sujud, linahwi syaukatin, karena sebab ada kena duri, asobatu yang duri ini mengenanya, maka ada rof'ahu wujuban, maka wajib mengulangi mengangkat kepala tadi ya. Karena apa ya, tadi tidak diniatkan untuk mengangkat karena tadi karena ada ini, ada kaget terkena duri. Terkena apa? Duri. Walau sajada ala syai'in, sanya dia sujud di atas sesuatu yang khosinin kasar, yu'zi jabhatahu, yang menyakiti ya, yang menyakiti keningnya misalnya kan kasar jadi sakit keningnya. Fa'in zahzaha jabhatahu anhu, jika keningnya dijauhkan dari sesuatu yang kasar tadi, min ghoi raf'in, dijauhkan tanpa mengangkat kepala, bisa enggak dijauhkan tanpa mengangkat kepala, maka lam yadura, tidak mengapa. Wa kadza, demikian pula in rafa'aha, jika dia angkat jabhahnya ya, qalilan sedikit, tsumma adaha, kemudian dia kembalikan lagi, walam yakun itma'ana, dan tidak atau belum tuma'ninah. Ini lam yadura tadi ya. Jadi ini kalau sujud di tempat yang kasar, sesuatu yang kasar ya, kemudian dia jauhkan, dia geser tanpa mengangkat, maka tidak mengapa. Atau dia angkat sedikit kemudian dikembalikan, maksudnya dikembalikan tempat yang lain ya. Kalau disitu lagi kan sakit lagi. Intinya kan diangkat sedikit, tapi belum tumakninah, maka tidak mengapa. Wa ila, jika tidak demikian maka batalat salatuhu. Kalau mengangkat berarti ya, atau mengangkat, dia mengangkat, dijauhkan dengan diangkat kepalanya, kemudian dikembalikan lagi atau mengangkat sedikit, tapi dia sudah tumakninah. Sudah tumakninah. Sehingga yang kita tangkap di sini adalah dia menambah sujud. Karena kalau dia sudah tumakninah, itu sudah sujud. Ketika diangkat, balik lagi, maka dia sujud lagi. Ya. Sujudnya jadi tiga nanti kan gitu. Nah kalau belum tumakninah, berarti ini belum sujud hakikatnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Wa amma di sini nih. Ini adalah wa amma amma adapun. Amma adapun law rafa'aha min ghairi udhrin, dia mengangkat kepalanya jabhah, kembali ke jabhah. Min ghairi udhrin, tanpa uzur. Wa a'adaha. Dan dia kembalikan batalat salatu mutlaqo. Sawa'un kana it'amana awalan amla. Kalau enggak ada udzur enggak boleh. Ya sujud. Meskipun baik sebentar, angkat, sujud lagi. Batal secara mutlak. Padahal sujud yang pertama belum tumakninah. Nah, kalau ada udzur tadi disebutkan bisa batal, bisa tidak, bukan? Kapan tidak batal? Digeser tanpa mengangkat. Yang kedua, diangkat sedikit langsung dikembalikan tapi belum tumakninah. Sehingga bentuk batalnya kalau sampai diangkat ya, atau diangkat sedikit sudah tumakninah. Batal sholatnya. Walau kana bi udzrin ya, meskipun ada uzur. Nah, kalau enggak ada uzur, nah, langsung batal dia tanpa ada perincian. Maka batalat sholatuhu mutlaqo. Batal sholatnya secara mutlak, apakah dia yaitu ada sudah tumakninah ataupun belum. Wa amma mubtilatu sholati fasna asyara, adapun pembatal sholat ada 12. Kita baca yang pertama dulu saja ya. Al awalu faktu syartin min syurutiha al isnai asyara amdan. Tidak melakukan sur, tidak ada, tidak terpenuhi syarat-syarat dari 12 syarat sholat dengan sengaja, walau bi ikrohin, meskipun dipaksa, usahawan atau lupa, atau jalan atau tidak tahu, di anau min khitab bil wat'i, karena khitab wat'i. Khitab wat'i itu, dia enggak peduli dia jahil, atau dia lupa, itu enggak peduli. Seperti doman matluf, itlaf. Jadi misalnya Pak, merusak bareng orang lain. Jadi orang gila merusak orang, merusak apa? Barang orang lain, sepedanya orang misalnya. Maka ini kitabnya wat'i, nanti walinya berarti kan anak kecil. Ini anak kecil. Memecahkan kaca. Dosa tidak, tapi harus nanggung. Kitabnya wat'i. Meskipun dia tidak mukallaf, kan, tapi hitab wat'i. Nah, di sini dikatakan syarat ini hitab wat'i. Ya. Ya. Dia nggak sengaja tetap harus nanggung. Ya. Sahun misalnya tidak sengaja. Wahuwa kitab Allah Ta'ala al-muta'aliku. Seruan kitab dari Allah SWT yang terkait dengan bijak lisaik dan menjadikan saat, yaitu dengan menjadikan satu menjadi sababan sabat atau sabab atau syarton syarat atau manik sohehan sah atau fasid fasid. Jadi maksudnya itu hitab wat'i itu antaranya sebab. Contohnya adalah tergelincirannya matahari menjadi sebab masuknya apa? Waktu duhur. Ini sebab namanya hitab wat'i. Syarat taharah syarat sah salat, menutup aurat syarat sah salat, menghadap kiblat syarat sah salat. Di sini ada berapa? 12 ya. Manik penghalang orang yang haid tidak bisa, tidak boleh sholat karena itu menghalang. Contoh. Kemudian sah, sah itu yang sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya maka sah. Sah dalam ibadah berarti sudah, sah dalam ibadah berarti apa? Teranggap ibadahnya, gugur kewajibannya, atau kalau sunnah sudah tidak diperintahkan lagi. Sah dalam muamalah berarti ada sah akadnya. Kalau jual beli berpindah kepemilikannya, kalau ijarah nanti berpindah kepemilikan dari kemanfaatan barang. Nah, kalau fasid tidak, ya, gampangnya batal. Jual beli kalau fasid maka barang yang diambil pembeli bukan milik pembeli, uang yang diterima penjual bukan milik penjual, ini uangnya orang lain semua. Kalau pakai uang, biasanya kan pakai uang. Nah, kalau fasid gitu tidak terjadi perpindahan, tidak ada dampak. Nah, itu sebab, syarat, manik dan sah dan fasid ini termasuk hukum-hukum wat'i yang ada di pelajaran usul fikih. Demikian yang bisa kita baca di kesempatan sore kali ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemungkinan besok libur karena ada apa? Keperluan acara di tempat pondok anak, nanti diinfokan. Kalau misal libur, berarti kita lanjutkan hari Sabtu, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.